Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah beberapa waktu libur. Nah, semoga antum masih tetap semangat untuk murojaah dan juga menghafal matan dan mengerjakan amsilah, demikian pula tamrinat. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang anwa'ul i'rab. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji al-ma'ruf bi ibni ajuruma rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun, macam-macam i'rab ada empat: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafad dan jazm. Baik, kita lihat, kita baca penjelasan sahibul holal Muhammad Saghir di dalam al Hulal Al-Dhahabiyyah, ketika beliau memberikan ta'liq tentang keterangan raf'un, dia katakan qala al-Hamidi qaddamahu ay ar-raf'a li'annahu i'rabul hamdi. Beliau mendahulukan rafa, mendahulukannya yaitu mendahulukan rafa karena rafa itu adalah i'rab inti, i'rab yang menjadi sandaran. Walianahu la yahlu tarkibun anhu, juga karena tidaklah sebuah susunan kalimat kosong dari i'rafa, i'rab rafa. Ya, mesti dalam sebuah kalimat itu ada i'rab rafa. Nah, sebuah susunan pasti ada i'rab rafa. Wa sunniya bidzalika li raf'i syafataini inda talaffuzi bi alamatihi intaha. Dinamakan dengan rafa ya, karena rafa yaitu naik atau terangkat, karena terangkatnya dua bibir ketika melafadzkan tandanya dhammah ya, u terangkat intaha. Nasbun. Waqala dzakarahu akbar raf'i li anna 'amilahu qad yakunu fi'lan karaf'i. Kemudian beliau menyebutkan nasab setelah rafa karena amil yang amil nasab kadang-kadang dia berupa fi'il seperti rafa. Wa sumiya bidzalika li nasbi syafataini 'inda talaffuzi bi alamatihi intaha. Dinamakan dengan nasab ini rata karena ratanya dua bibir ketika mengucapkan tandanya fathah ini a. Wa khafdun wa qala dzakaru akban nasbi liftisasi bil ismi wa huwa asrafu. Dia menyebutkan khafd setelah nasab karena khusus ke khususannya khafat bagi isim, dan isim itu asraf, lebih mulia. Wa summiya bidzalika lin hifadhi syafati sufla inda talaffuzi bi alamati intaha. Dinamakan dengan khafat ini rendah karena turunnya bibir bawah ketika mengucapkannya i ya, tandanya kasrah itu i intaha. Wa jazmun wa qala wa lam yabqa lahu martabatun ghairu ta'khiri. Jazm yang keempat karena tidak tersisa tingkatan selain yang terakhir. Wa sumiya dzalika li anna bihi tanqati'ul harakatu wa tazulu intaha. Karena dengan jazm ini terputuslah harokat dan jadilah hilang harokatnya. Ini sukun. Baik. Walil asma'i qala Ibnu Ajurum falil asma'i min dalika ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wala jazma fiha walil af'ali min dalika ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu wala khafdu fiha. Bagi isim dari itu, yaitu dari macam i'rab yang empat tadi, rafa', nasab, khafd, jazm, adalah i'rab rafa', nasab, khafd, dan tidak ada jazm pada isim-isim. Adapun bagi fi'il dari macam-macam i'rab yang empat itu, ada rafa', nasab, jazm, dan tidak ada khafd pada fi'il-fi'il. Berkata Sahibul Khulal dalam ta'liqnya, qala al-Kafrawi fi hasyiyati al-Ajurumiyah. Al-Kafrawi berkata di dalam catatan kakinya terhadap matan al-Ajurumiyah, wa inna makhtassa al-ismu bil khafdhi li khiffatihi wa taqlul jarri fata'adala. Hanya saja isim itu khusus dengan khafat karena ringannya dia, ringannya isim, dan wasaqlil jarri dan beratnya jar, kata adalah, maka keduanya menjadi seimbang, ya. Ringannya isim bertemu dengan beratnya jar menjadi seimbang. Wa aidan liqaunil ismi huwal aslu fil i'rab. Dan juga karena alasan yang lainnya, isim itu adalah yang asl dalam i'rab. Ikhtasa bi harakatin zaidatin anil fi'li. Dia memiliki kekhususan dengan harakat tambahan dari fi'il. Nah, kalau fi'il kan hanya rafa' nasab. Adapun jazm kan tidak ada harakatnya. Nah, untuk isim itu ada rafa', nasab, dan khafad. Nah, ketika isim itu asal fil i'rab, maka dia memiliki khususan dengan tambahan harakah. Fi khilafil fi'li fa'in li'anau thakilun wal jazmu khafifun faqabala khifatal jazmi khifatul jazmi thaklal fi'li fata'adala. Berbeda dengan fi'il, karena dia berat. Fi'il itu berat, jazm itu ringan. Maka ringannya jazm bertemu dengan beratnya fi'il, jadilah keduanya seimbang. Nah, jadi yang berat ketemu ringan, ringan ketemu berat, isim ketemu khafad, dan yang berat ketemu dengan ringan, sehingga menjadi seimbang. Undur hasiyata ubada ala syuduri dhahab. Baik, wallahu a'lam. Qala syarih, qala Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid fi Tuhfah Tsaniyah, fi Tuhfah Tsaniyah. Nah, fi Tuhfah Tsaniyah. Qala wa aqul, dan saya katakan, anwa'ul i'rabi allati taqau fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Macam-macam i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il semuanya ada empat. Ya, gabungan antara isim fi'il itu ada empat macam i'rab. Al-awwalu ar-raf'u wa tsani nasbu wa tsalisu al-khafdu wa rabi'u al-jazmu. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafd, yang keempat jazm. Walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati ma'nan fil lughati wa ma'nan fi istilahin nuhati. Dan bagi masing-masing macam yang empat ini memiliki makna secara bahasa dan makna dalam istilahnya para ahli nahwu. Ya, masing-masing dari empat macam i'rab ini memiliki makna secara bahasa dan makna secara istilah nahwu. Para ahli nahwu. Nuhat ini jamak dari nahwi, para ahli nahwu. Ammar rafu fa huwa fil lughati al-ulu wal irtifa'u. Adapun rafa' secara bahasa adalah ulu wal irtifa'. tinggi dan ninggi. Wahwal fil istilah, adapun rofa asal istilah adalah taghayyurun mahsusun alamatuhun adhammatu wa manaba anha. Perubahan secara istilah adalah perubahan secara khusus yang tandanya dengan dhammah atau yang menggantikannya. Apa yang menggantikannya? Fasata'rifu qariban ma yanubu an dhammati fil faslil ati insyaallah. Dan kamu akan ketahui sebentar lagi apa-apa yang menggantikan dhammah pada fasl yang akan datang insyaallah. Wa yaqau raf'u fi kullin min al ismi wal fi'li. Rofa terjadi pada masing-masing dari isim dan fi'il. Isim ada i'rab rofa dan juga fi'il. Nahu, contohnya yakumu aliyun. Ali sedang atau akan berdiri. Ya, yakum ini contoh untuk fi'il yang rofa. Ditajaru dini nasib al-jazim. Aliyun contoh untuk isim yang rofa sebagai fa'il. Yasdahul bulbulu. Burung bulbul itu berkicau. Disebutkan dalam ta'liq, i'rabu bahadain misalaini ka'irabi yasdukul kadhubu wa qataqaddama i'rabu wa makna yasdahu yasihu. I'rab dua contoh ini seperti i'rab yasdukul kadhub dan sungguh telah berlalu i'rabnya, sedangkan makna yasdah ada yasihu, ini berkicau, untuk burung ya berkicau. Baik, ini untuk rafa. Wa amman nasbu fahuwa fil lughati al-istiwa wal istiqamah. Adapun nasab secara bahasa adalah rata dan lurus. Wa huwa fil istilah taghayyurun mahsusun alamatul fathatu wa manaba anha. Adapun secara bahasa adalah al-istiwa wal-istiqamah. Rata dan lurus. Wahuwa fil istilah taghayyurun mahsusun alamatuhul fathatu wa manaba anha. Secara istilah, nasab adalah perubahan secara khusus yang tandanya fathah atau yang menggantikannya. Menggantikan fathah nanti akan dipelajari pada pelajaran yang akan datang. Wa yaqau an-nasbu fi kullin min al-ismi wal fi'li aidan. Nasab ini pun juga terjadi pada isim dan fi'il. Nahwu contohnya lan uhibbal kasala. Saya tidak menyenangi malas, kemalasan. Perhatikan i'rabnya, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf peniadaan, penasab dan istiqbal. Memurnikan fi'il setelahnya, fi'il mudhor setelahnya bermakna akan. Karena fi'il mudhor itu memiliki makna sedang atau akan. Ketika kemasukan lan, maka murni bermakna akan. Uhibba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Uhibba fi'l mudhari' mansub dengan lan, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di akhirnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Sedangkan fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban. Wajib disembunyikan takdirnya ana. Al-kasala maf'ulun bihi mansubun bil fi'li alal asah. Al-kasala maf'ul bihi mansub dengan fi'il menurut pendapat yang paling sahih. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di akhirnya. Baik, wa ammal khafdu fahuwa fil lughati at-tasaffulu. Adapun khafat secara bahasa rendah. Wa huwa fil istilah taghayyurun mahsusun alamatuhul kasratu wa manaba anha. Secara istilah adalah perubahan secara khusus yang tandanya dengan kasrah atau yang menggantikannya. Pengganti kasrah juga akan datang nanti dalam bab setelahnya. Wala yakunu khafdu illa fil ismi. Dan tanda dan khafat ini tidak terjadi kecuali pada isim. Jadi khafat ini khusus bagi isim. Nahu ta'allamtu minal kasuli. Aku merasa sakit dari sifat dari pemalas itu. I'rabnya, i'rabu hadil jumlah ka'irabi safartu minal qahirati waqad taqaddamat. I'rab kalimat ini seperti i'rab safartu minal qahirati. Silakan dirujuk kembali i'rabnya. Wa amal jazmu fahuwa fil lughati al-qat'u. Adapun jazm secara bahasa adalah al-qat'u. Tetap, pasti. Fil istilah taghayyurun mahsusun alamatu sukun wa manaba anhu. Tanda adapun secara istilah jazm adalah perubahan secara khusus yang tandanya dengan sukun dan yang menggantikan sukun. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari. Dan jazm tidaklah terjadi kecuali pada fi'il mudhari. Nahwu lam yafuz mutakasilun. Tidak akan berhasil orang yang memalas. I'rabnya juga telah berlalu seperti dalam i'rab lam yusafir Ibrahim. Faqad tabayyana laka anna anwa'al i'rabi ala salasati aqsamin. Sungguh telah jelas bagimu bahwasanya macam-macam i'rab terbagi menjadi tiga macam. Kismun mustarakun bainal asma'i wal af'al. Satu bagian yang berserikat antara isim-isim dan fi'il. Wahuwa rufu wa nasbu. Yaitu i'rab rafa dan nasab. Wa kismun mukhtasun bil asma' wahuwa al-khafdu. Satu bagian khusus bagi isim yaitu khafat. Wa kismun mukhtasun bil af'al wahuwa al-jazmu. Satu bagian khusus bagi fi'il yaitu jazm. Nah, selesai dari pembahasan macam-macam i'rab, kemudian as'ilah, pertanyaan, dikerjakan sebagai khulasah, ringkasan, kesimpulan dari pelajaran yang telah kita pelajari. Ma'anu al-i'rab, mahuwa raf'u lughatan wastilahan, mahuwa nasbu lughatan wastilahan, mahuwa al-khafdu lughatan wastilahan, mahuwa al-jazmu lughatan wastilahan, ma'anu al-i'rabi allati yastariku fiha al-ismu wal-fi'lu. Apa macam-macam i'rab yang berserikat padanya isim dan fi'il. Maladhi yakhtassu bihi al-ismu min anwa'il i'rab. Maladhi yakhtassu bihi al-fi'lu min anwa'il i'rab. Masail bi arba'ati amsilatin li kullin min al-ismil marfu'. Contohkan empat contoh bagi setiap isim yang marfu'. Wal-fi'lil mansub, wal-ismil mahfud, wal-fi'lil majzum. Masing-masing empat contoh sebenarnya dalam kalimat sempurna ya. Isim yang rofa, fi'il yang mansub, isim yang khafat, dan fi'il yang jazm. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.